Wakikuk, wakikuk, wakikuk yang baik hati. Wakikuk, wakikuk, wakikuk, jangan ganggu kami. Wakikuk, wakikuk, wakikuk, ibu menanti. Wakikuk, wakikuk, wakikuk, ku takut sendiri. Wakikuk, wakikuk, wakikuk, antarku pulang. Wakikuk.